Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah. Kita akan memasuki bait berikutnya, yaitu bait yang ke-24 dari risalah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah li Asy-Syaikh Al-Allamah Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau mengatakan, wasailul umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizzawaidi. Wasailul umur, wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada sesuatu, jalan yang mengantarkan kepada sesuatu, kal maqasidi, itu seperti ya sesuatu tadi maksudnya, yakni wasilah, jalan yang mengantarkan kepada sesuatu, hukumnya sama dengan sesuatu tadi. Wahkum bihadal hukmi lizzawaidi. Kemudian hukumi pula dengan hukum yang sama untuk sesuatu yang sifatnya zawaid, penyempurna, tatimmah. Naam, maksud dari bait ini ya adalah menjelaskan bahwasanya al-wasail, wasilah-wasilah, tu'ta ahkamul maqasid, hukumnya sama dengan maqasid. Hukum yang kita berikan untuk wasilah sama dengan hukum yang kita berikan untuk maqasid. Naam. Wabil misal yattadhih al-maqam. Dengan misal akan jelas ya sebuah ucapan insyaallah. Naam. Fa idza kana ma'muran bi syai' kana ma'muran bima la yatimmu illa bihi. Naam. Fa idza kana, jika ya sesuatu itu ma'muran, fa idza kana ma'muran bi syai', ya, jika seseorang itu diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Naam, salat di masjid misalnya. Ada ma'muran bihi. Kita sebagai kaum laki-laki ma'muran bi ada'i salati fi mada fil masjid. Naam. Karena maka kita juga diperintahkan bima la yatimmu illa bih. Kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang ya dengan sesuatu itu akan sempurna. Perintah yang pertama yaitu al-masyi ila shalah, masalah berjalan ke masjid. Kita tidak mungkin bisa melaksanakan perintah sholat di masjid kecuali ya menempuh jalannya. Wa huwa al-masyi, yaitu berjalan ke masjid. Maka di sini ada maksud, maqasid, dan di sini ada wasail. Apa maqasidnya? Maqasidnya adalah as-salah fil masjid. Adai al-jamaah fil masjid, menunaikan sholat jamaah di masjid. Wasailnya adalah al-masyi. Ilaiha, berjalan menuju masjid. Li adai sholat. Naam. Maka ini penerapannya demikian. Fa'idha kana ma'muran bisyaih. Ketika seseorang diperintahkan untuk melakukan sesuatu, karena ma'muran, maka dia juga diperintahkan untuk melakukan apa yang menjadi sempurna sesuatu itu. Karena ma'muran bima la yatimu illa bihi. Maka di sini kita mengenal kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ini juga kaidah, ikhwan. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu yang tanpa sesuatu itu yang wajib tidak sempurna, tidak terwujud, maka sesuatu ini hukumnya menjadi wajib. Mala yatimul wajibu, sesuatu yang ya, tanpa sesuatu itu perkara yang wajib tidak terwujud, maka sesuatu tadi ya wajib hukumnya. Wa mala yatimul masnunu illa bihi fahuwa masnun. Dan sesuatu yang ya, kalau tanpa sesuatu tadi perkara yang sunnah tidak terwujud, maka sesuatu tadi hukumnya juga apa? Sunnah. Mala yatimul masnun illa bihi fahuwa masnun. Naam. Wa idza kana manhiyan an syai' kana manhiyan an jami'i turuqihi wa dzara'ihi wa wasailihi al-musilah ilaihi. Demikian pula kalau seseorang dilarang untuk melakukan sesuatu, maka dilarang pula dari semua jalan-jalan yang mengantarkan kepada yang haram tadi, ya, pintu-pintunya, wasilah-wasilahnya yang mengantar kepada sesuatu yang haram, itu juga haram. Bukan hanya maksudnya saja, maqasidnya, tapi jalan-jalan, pintu-pintu, ya, wasilah perkara yang mengantarkan kepada yang haram juga dihukumi sama dengan maksudnya, yaitu apa? Haram. Naam. Wabillahi taufik. Ini rincian ikhwan dari al-wasail tu'ta ahkam al-maqasid. Rinciannya tadi, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Ma la yatimmul masnun illa bihi fahuwa masnun. Idza kana manhiyan an syai' kana manhiyan an jami'i madza turuqihi wa dzara'ihi wa wasailihi al-musilah ilaih. Naam. Kemudian beliau akan merinci tiga perkara ini dengan misal, dengan contoh. Diawali dengan sesuatu yang wajib. Fal wasilatu ilal wajib wajibah. Maka disimpulkan bahwasanya wasilah, jalan-jalan yang mengantarkan kepada sesuatu yang wajib, maka jalan-jalan yang mengantarkan itu dihukumi juga dengan apa? Wajib. Fal wasilatu ilal wajibi wajibah. Contohnya kal masyi ila shalah lil fariidhah. Berjalan menuju masjid untuk melakukan salat fariidhah. Pahala berjalannya adalah pahala wajib. Pahala wajib. Waz zakah atau berjalan menuju zakat. Naam. Datang saat harus membayar zakatul fitr. Dia di rumah sendirian. Naam. Waktunya hampir habis. Hampir sholat Id. Dia duduk saja di rumah. Ya. Nah, nunggulah ada mustahik yang datang ke sini minta-minta. Enggak bisa, ikhwan. Antum harus keluar, harus berjalan. La budda an takhruj minal bait. Antum keluar dari rumah membawa zakatul fitr untuk disampaikan kepada fuqara wal masakin. Hukumnya apa? Wajib. Berjalannya antum itu wajib untuk sampainya kepada apa? Kepada maksud, yaitu ada uzzakah. Taib, demikian pula orang mau melakukan ibadah haji, masalah prosesnya banyak. Ya, apalagi kalau kita berbicara ijroat, ya, ijroat, yakni pengurusan-pengurusan yang cukup panjang. Daftar ke Departemen Agama, ini diatur oleh pemerintah, yaitu ditempuh. Itu semuanya memiliki nilai wajib di sisi Allah Jalla wa'ala. Datang mendaftar, ya, mengisi formulir, ya, kemudian setelah itu apa namanya, melengkapi persyaratan-persyaratan. Ini semuanya tidak sia-sia. Berjalannya dia ke kantor urusan agama, kemudian setelah itu ya bayarnya harus kemana? Ke bank, mau tidak mau, karena itulah aturannya, ya, ke sana dan seterusnya, membayar pelunasan. Naam. Wa nahwiha wal jihad, demikian pula jihad yang wajib, wa ada'il huquqil lazimah, atau menunaikan hak-hak yang wajib kahukukillahi ta'ala, seperti hak-hak Allah Jalla wa'ala, seperti tadi disebutkan ibadah haji dan seterusnya, wa huquqil walidain, atau hak-hak orang tua, wal aqarib wazaujat, istri, mamalik, ya, budak, yang ini semuanya hukumnya wajib, menunaikan hak mereka yang sifatnya wajib. Fama la tatimmu hadhil umur illa bihi fahuwa wajibun, maka ya, perkara-perkara yang kalau perkara itu tidak dilakukan, kemudian yang wajib itu tidak terwujud, maka perkara-perkara ini menjadi wajib hukumnya. Naam. Wabillahi taufiq. Wal amsilah kathirah, dan misalnya sangat banyak ikhwan. Wasail laha ahkam al-maqasid. Ini kalau wajib. Yang sunnah juga demikian. Wa amal masnun kan nafilah minas salah was sadaqah was siyam wal hajj wal umrah. Kadzalik, kalau kita mau melakukan atau wasilah yang menuju kepada sholat sunnah, juga sunnah hukumnya. Sodakoh yang sunnah juga demikian, siam juga demikian, haji juga demikian, umroh juga demikian. Naam. Taib. Demikian pula yang haram. Demikian pula yang haram. Sehingga sesuatu yang tadinya mubah, fil asl, yataghayyar hukmuhu idza sara wasilatan ila syai. Sesuatu yang tadinya mubah seperti jual beli, masalah al-buyu', al-asl fi al-bay' madha al-hil, pada asalnya halal, tapi kemudian berubah hukumnya. Idza kana al-bay' sara wasilatan ila syai', jika menjadi wasilah sesuatu. Taib, datang waktu sholat, tidak ada air, kecuali dia harus beli. Ya, ada air dijual. Nah, dia cari tempat wudhu, tidak ada, habis airnya sana. Tapi ada orang jual air galon. Ya, air galon 5.000. Dia punya banyak uang, 50.000. Ah, saya tidak dapat air ini. Tayamum saja. Boleh enggak ikhwan? Enggak boleh. Nah, dia punya duit untuk beli air. Beli air. Air galon untuk wudhu. 5.000. Membelinya ini hukumnya apa? Wajib ketika itu. Padahal asal jual beli itu adalah mada mubah. Taib, datang waktu sholat, habis minyak wangi. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam kalau hari Jumat datang ke masjid, ya tatoyab, ya mengambil toib, ya, hukumnya mustahab. Ya, toib, habis minyak wangi ini, nah, pergi ke maksof, beli minyak wangi. Apa hukumnya ketika itu? Mustahab. Ya, karena ini menjadi wasilah ila fi'lil masnun. Ya, dengan saya membeli ini menjadi wasilah. Kalau ini tidak saya tempuh, tidak terwujud untuk saya bisa memakai apa? Minyak wangi. Demikian pula ketika kita akan gunakan sesuatu yang kita beli ini untuk perkara yang haram, jadilah hukum jual beli itu apa? Haram. Naam. Beli pisau untuk membunuh orang, beli pisau untuk apa? Merampok orang, berubah hukumnya. Ya. Kenapa? Karena jual beli itu yang pada asalnya tadi mubah, sara wasilatan ilal muharram. Naam, wabillahi taufiq. Jadi ini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, ya. Kalau itu perkara yang sunnah, maka wasilah yang menuju ke perkara yang sunnah itu menjadi sunnah juga. Baik itu terkait dengan haknya Allah, atau al-muta'alliqah bil khalqi, atau yang terkait dengan makhluk. Ya, ka hukukil khalqil mustahabbah, yang terkait dengan hak-hak makhluk tapi yang mustahab. Yang mustahab. Silatul arham, menyambung rahim yang sifatnya mustahab, wa iadatil mariyud, wa dhahab ila majalisil ilmi yang mustahab tentunya, wa nahwi atau yang lain. Fama la tatimmu hadhihi illa bihi fa huwa masnun. ka naqlil aqdami ilaiha wa nahwihi. Sesuatu yang itu menjadi wasilah yang mengantarkan kepada sesuatu yang sunnah, itu hukumnya sunnah. Seperti berjalan kaki menuju sesuatu yang itu ya menjadi wasilah atau sesuatu yang sifatnya sunnah. Naam. Wa ammal muharram, demikian pula yang haram, sama saja ikhwan. Nah, disebutkan di sini contoh yang paling besar yaitu asyrik. Faminhu asyirkul akbar. Wa huwa syirku fil ibadah. Asyirkul akbar ini haram, muharram. Wa huwa asyil ibadah, yaitu syirik di dalam ibadah. Hada nau min anwa'i syirik. Karena syirik bisa jadi asyirik fil ibadah, wa syirik fil rububiyah, wa asyirik fil asma wa sifat. Naam, yang itu semuanya adalah syirik akbar. Ini disebutkan nau min anwa'i syirkil akbar, yaitu asyirku fil ibadah, memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya. Itu haram hukumnya. Fayuhram kullu qawlin. Maka ketika kita melihat ya nusus syariah, ketika syirik akbar itu diharamkan, maka diharamkan pula semua jalan yang mengantarkan kepada syirik akbar. Fayuhramu kullu qawlin. Maka kita dapatkan dalam syariat ini ya Allah mengharamkan semua ucapan, wa fi'lin, dan semua perbuatan, yufli ilaih, yang mengantarkan kepada syirik. Jadi semua ucapan, semua perbuatan yang mengantarkan kepada syirik akbar itu dihukumi haram dalam syariat ini, wa yakunu wasilatan qaribatan ilaih, dan itu menjadi wasilah yang mendekatkan kepada syirik akbar, dan itu dihukumi syirik asghar, wa yakunu syirkan asghar. Nah, di antara takrif yang disebutkan oleh para ulama tentang syirik asghar adalah kullu wasilah musilah ila asyirkil akbar, fahuwa syirik mada asghar. Nah, di antara takrif yang disebutkan oleh para ulama, dari semua wasilah yang bisa mengantarkan pada syirik akbar, fahuwa syirik asghar, fahuwa syirik asghar. Misalnya al-halif bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah. Wal Ka'bah, demi Ka'bah. Nah. Dan yang lainnya. Al-halif bil makhluk. Ini syirik asghar. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Demikian Nabi bersabda. Nah. Man halafa bi ghairillahi faqad asyrak. Wa ta'zimul qubur. Demikian pula ta'zimul qubur, mengagungkan kuburan. Seperti misalnya sholat menghadap kuburan, la tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Naam. Ulaikal qaum au ulaika idza mata fihi musalih banau ala kuburihim masjida wa sawwaru tilkal suwar wa sawwaru tilkas suwar. Mereka itu orang-orang Nasara, orang Yahud. Kalau ada orang-orang soleh yang meninggal di tengah-tengah mereka, banau ala kuburihim masajid, membangun di atas kuburannya masjid-masjid. Wasawwaru tilka suwar, dan membuat apa namanya patung-patung atau gambar-gambar orang-orang yang soleh tadi yang sudah mati. Rasul mengatakan tentang mereka, ulaika syirarul khalqi indallah. Ulaika syirarul khalqi indallah. Ta'zimul kubur, ya, mengagungkan kuburan, ya, ghulu, ya, ini adalah wasilah ila mada asyirik al-akbar. Wa tabarruk biha, atau tabarruk dengan kuburan. Nah, wabillahi taufiq, mengusap-usap tanah kuburan. Jika dia meyakini Allah yang memberikan manfaat dan madarrah, ini syirik asghar. Tapi kalau dia sudah meyakini bahwasanya ya batu itulah, tanah itulah yang yanfa wa yadur, maka dia sudah terjatuh kepada syirik mada akbar, al-mukhrij minal millah, mengeluarkan dari agama. Naam. Wabillahi taufiq. Jadi ini semuanya ikhwan, al-halif bi ghairillah, bersumpah dengan nama selain Allah, wa ta'zimul kubur, ya, melampaui batas, ya, atau mengagungkan kuburan-kuburan. Nah, wa tabarruk biha, atau bertabarruk, ya, meyakini ada keberkahan pada kuburan tadi. Selama tidak mencapai kepada derajat ibadah, selama tidak mencapai derajat syirik akbar, maka ini dihukumi mada syirik asghar. Li'annahu dhari'ah li'ibadatiha. Karena ini semuanya akan menjadi jalan, atau ini adalah pintu untuk na'am beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita saksikan ikhwatil kiram dalam syariat, bahwasanya semua wasilah yang mengantarkan kepada mada kepada syirik akbar, maka juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-tashabbuh bil kuffar. Naam. Diharamkan ikhwan. Ya. Di antara tashabbuh itu adalah beribadah atau sholat di saat matahari terbit, ya. Naam, atau di saat matahari apa? Tenggelam. Yushbih ubad syams. Ya. Menyerupai para penyembah matahari, penyembah apa namanya? Naam, yang mereka beribadah di waktu-waktu itu. Diharamkan kita. Dan itu adalah waktu yang terlarang. Naam, inda ghurubi syams, inda tulu'i madha syams. Naam, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau syirik. Wa kadzalikal wasail ila sairil ma'asi. Demikian pula yang menjadi wasilah yang mengantarkan kepada kemaksiatan, itu juga akan dihukumi haram sama. Az-zina, ya. Semua yang mengantarkan kepada zina, al-mashi ilaiha wan-nadhar dan yang lainnya, al-kalam an-zina dan seterusnya, menjadi diharamkan. Makanya dalam ayat dikatakan la taqrabu zina, bukan la taf'alu zina, ay la taqrabu zina. Nah, yakni semua jalan yang bisa mendekatkan kepada mana, zina juga diharamkan. Wa syurbil khamri, ya, minum khamr. Kita lihat yang dilaknat bukan hanya yang minum khamr, ya, tapi yang membawanya, yang memerasnya, yang memproduksinya. Nah, diharamkan semuanya, dilaknat. Nah, riba juga demikian. Bukan hanya yang melakukan riba, yang menjadi saksinya, ya, kemudian yang menulisnya, katibnya. Ini semuanya, ya, mengantarkan kepada apa? Terwujudnya sesuatu yang haram tadi. Wa nahwihima. Fal wasail ilaiha muharramah. Maka wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada yang haram juga dihukumi sama haram. Wal wasila ilal makruhi makruh. Dan wasilah yang mengantarkan kepada yang makruh juga dihukumi apa? Makruh. Naam, alhamdulillah selesai ikhwan. Contoh-contoh ringkas disebutkan oleh beliau rahimahullah. Wa hadhil qaidah. Kaidah ini kata beliau min anfa'il qawaid. Termasuk diantara ya, qawaid yang sangat bermanfaat. Wa a'zamiha. Dan termasuk qawaid yang sangat besar. Naam. Ini masuk dalam kaidah yang besar, ikhwan. Kaidah kubra, al-umur bimaqasidiha. Ini di bawahnya, ini masuk di bawahnya. Wa aktsariha fawaid. Memiliki faedah yang sangat banyak. Wa la'allaha yadkhulu fiha rubu'uddin. Ya. Bahkan mungkin masuk di dalamnya seperempat dari agama. Ini banyak masail yang masuk ke dalam apa? Kaidah ini, ya. Bahwasanya al-wasail, ya, tu'ta ahkam ada al-maqasid. Taib. Kemudian ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, kita sempurnakan sedikit, ya, karena ini sangat berkaitan dengan yang sebelumnya. Wahkum bihadal hukmi lizawaidi. Ya. Di sana ada wasilah, di sana ada tatimmah. Ya. Kalau kita berjalan ke masjid, ya, untuk sholat jamaah, sholat berjamaahnya ini maksud, maqasidnya itu. Berjalan ke sana, ini wasilah. Nah setelah selesai, Kan kita tidak terus di masjid, kita pulang. Nah, ini mudammimah. Ya. Nah, pulangnya ini ada ganjarannya tidak? Dapat balasan atau tidak? Ya. Atau hanya berangkatnya saja, pulangnya ya, tidak terhitung. Nah, di sini ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, adillah menunjukkan bahwasanya mutammimah ini juga dinilai di sisi Allah Jalla wa'ala. Wahkum bihadal hukmi lizawaidi. Ya. Hukumilah dengan hukum ini untuk perkara yang sifatnya zawaid. Nah. Taib. Ya, ini mutammimah. Dari sini maka disimpulkan, dari bait ini disimpulkan bahwasanya al-asya salasah. Al-asya salasah. Nah, ada tiga perkara yang terkait dengan amalan kita. Yang pertama adalah maqasid. Maqasid, intinya. Ini amalan itu. Kas-salah masalah. Ini maqasid. Wa wasail ilaiha. Ada wasilah yang mengantarkan kepadanya. Kal wudu, seperti wudu wal masyi. Nah, kemudian ada perkara yang ketiga yaitu mudammimat laha, mudammimat penyempurna. Karuju'ihi ila mahallihi alladhi kharaja minhu. Ya, yakni kembalinya dia ke tempat semula. Nah, waqad dzakarna annal wasail tu'ta ahkam al-maqasid. Kita sudah bahas tadi bahwasanya ya wasail memiliki hukum yang sama dengan maqasid. Lalu bagaimana dengan mada mutammimat? Fakadzalikal mutammimat lil a'mal tu'ta ahkamaha. Demikian pula mutammimat. Ya. Penyempurna dari amalan itu, penutup dari amalan itu juga tu'ta ahkamal maqasid, diberi hukum maqasid. Ya. Karuju' minas sholah, seperti kembalinya seorang dari sholat. Karuju'ihi minal jihad, kembalinya dia dari jihad. Karuju'ihi min ittiba'il janazah, kembalinya dia dari mengikuti jenazah. Kembalinya dia dari aba'iyadatil mariyub, wa nahwi dhalika, dan yang lainnya. Naam. Antum datang ke ma'had ini, ya, perjalanan antum ke sini dengan berbagai macam apa namanya metode, mode perjalanan, ini semuanya wasail. Ada yang pakai kereta, ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil, ada yang jalan kaki. Ini wasail untuk menuju suatu amalan yang antum tuju, maqasid wa huwa talabul ilmi. Nah, sampai pada saatnya antum ya selesai dalam arti masa belajar di sini. Ya, wa talabul ilmi laisa lahu hadd illa al-maut. Ya, menuntut ilmu tidak ada batas kecuali mati. Tapi antum merasa sudah selesai, ya, kemudian antum kembali. Ya. Rujukum, kembalinya antum ini mutammimat. Naam. Dan semuanya dicatat di sisi Allah. Sebagaimana wasail itu memiliki pahala wajibat ketika itu menuju pada sesuatu yang wajib, kadzalika al-mutammimat. Demikian pula penyempurnanya. فَأَنَّهُ مِنْ حِينِ يَخْرُجُ مِنْ مَحَلِّهِ لِلْعِبَادَةِ فَهُوَ فِي عِبَادَةٍ حَتَّى يَرْجِعَ. Maka ketika seorang yani keluar, sejak dia keluar untuk melakukan ibadah, maka dia dihitung sedang beribadah sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Naam, sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini ma'asyiral ikhwa rahimahun rahimahumullah. Naam, bacaan yang bisa kita baca ya. Naam. Taib. Dari penjelasan Asy-Syaikh rahimahullah. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.